Matius tipu 20 telu. Lepa panibonangan Yesus kasiriman wasimigi, samba kasipasi ulu inia kuanangan. Kasiagai surat samba katai parise, ayan gege masih kolowake surukat mose. Oto sangamberi si kuada kakam, galayake samba reddet kam, tapoi bui nutut nake kam kele si galaira, aipo si kuada tak raga galayake. Aprara-apra bayranen simasane, kaurangan nia kabokuda siri manua, siageti beringan singongaira tak raoba rarapeake. Sangamberi sigalaira, icoke ciri manua le ragagalayake nia. Ralioake surat panindo gadda samba ratake jai-jai lepeira. Kakuduat si maeru le raoba kapunen puraumat, samba kaudenan sikokoyakenen kauma parurukat. Raoba raroro sia siri manua kapasakiat samba raguru sia. Kam geti bui raguru kam, saralek bui gurumui, kam geti si pusa saraina lek kam sangamberimui. Samba bui nukui kam kasih pak kapolak nekne, saralek bui ukuimui, iate si kudu ka sorga. Samba bui raonia kek kam ute, saralek bui ute mui, iate Kristus. Siabeu kakam, kau le ibelu sipu uku kam. Kase siabeu wake tuguna, tu pagogoisok le nia. Samba kase si pagogoisok tuguna, tua abe wake le nia. Paante kakam siagai surat samba tai parise, si patataju. Mule kreake le kam matat baliu primatat surga. Tak poik tugu guru kam kabagan nia, keramuyan sabagai siobat tuguru. Paante kakam siagai surat, samba tai parise si patataju. Aipoi nupataju lek kam tai lumang, nurau-rau kam lalebda, panindogat siata nukau kam pasilabuk nia. Oto hukuman si makopek besi te duo orik kam. Paante kakam siagai surat samba tai parise si patataju. Aipoi nutalipoki lek kam koat, nugejengi kam polak, masikau sara siri manua mui ka arat mui. Kele ayoi, beli wakil muyan niat togat narako, si salu pelek katai mui. Paante kakam panini si peset, si pasiku kua, kasih musupa ka onin uman teka manua, tak anai galai nia, tapoi ke ka onin mas uman teka manua geti ipu supa, buita ikau nia. Kam si tapa atuat si peset, apa le abeu, mas ele uman teka manua si puneni mas, sambanungan truake kam, kasih musupa ka onin pasi buluat, tak anai galainia. Tapoi kasih musupa ka onin buluakenen sikudu ka udut pasi buluat, buita ikau nia. Kam si peset, apa le abeu, buluakenen elek pasi buluat cipuneni buluakenen, aipoi kasih musupa ka onin pasi buluat, ka onin pasi buluat, samba onin sangamberi sikudu ka udut nia le aipu supa. Samba kasih musupa ka onin uman teka manua, ka onin uman teka manua, samba ka onin teka manua si kudu kabaga nia le aipu supa. Samba kasih musupa ka onin sorga, ka onin udenan teka manua, samba ka onin teka manua si pu udet kaudut nia le aipu supa. Pa ante kakam siagai surat samba tai parise si patataju. Aipoi nukau lek kam kateka manua saparpulu rubeyat laiga kini sambararo tapoi siabeu nia kasurukat geti kelek puroi poat katet baga samba putopinan tak nukulet sekam. Nenek kau itu galayake tapoi nenda bui itu galak nake. Kam panene si peset, sigep kalok mui nukarungi kam, onta geti nukuk kam. Pa ante kakam siagai surat samba tai parise si patataju. Aipoi tetei pulokat samba mangkok lek nupalilina kam, kabagania geti asun an sirau-rau samba alau baga. Kam parise si peset, bagat pulokat boiki palina kam, imalina leu samba katetei nia. Pa ante kakam siagai surat samba tai parise si patataju. Aipoi makere lek kam rate si kapu, ka udut lek malainge, ka baga geti asut antolat simamate samba sianagat. Kisedda leu tekam, ka udut kean lek simatopit kam kamatat ciri manua, ka baga geti asut an patajuat samba pajuat. pa ante kakam siagai surat sambatai parise si patataju. Ai poi nugalai le kam simaron ratai-ratai nabi samba nu palange kam tugu pasirepreman semaroi pobaga samba nu kuwa kam ke ai baik kai katetere teke bukat mai tak kututut nake kai sia masih mate yake tai nabi. Oto anu munenga kean kam tato gadda si pasima mate yake tai nabi le kam. Kawan, sut nake ankam kire kadda teke bukat mai. Kam saulo tatogat si pepegdat. Kai pate iyo oi nukat silake kam tubu mui ka ukum narako. Ia te lulunia kukoi niake ka kam tai nabi samba sima sopit samba tai guru. Mate yake muyan samba silite ngake muyan piga pak sia. Pali soji muyan sabagai ka uma parurukat mui. Paku kruji muyan sia kalagai sara e sia kalagai bagai. Kale pakat nia. Orik muyan hukuman kapas mamatia ke mui simaroi pobaga, barania kapas matiat Abel simaroi pobaga, aili kapas matiat Sakaria togat Berekia, simatia kenen mui ka ogak uman teka manua samba pasibuluat. Kukuania kamata mui, sangamberi hukuman nekne mua aili teka redenan nekne. Jerusalem, Jerusalem, si mate yake tai nabi samba si pasi babajuk si konya kenen kekeu. Piga ngabin caat aku siwo masiruru ake tato gam. Kele iruru ake toga nia go katei kapok nia tapoi ta anobak kam. Kine neget mata tangewan te lalep mui. Kukua nia kamata mui. Barania kine neget ta ante nu icok kam aku teret nu kuwa kam. Kau imatulu tubunia sio oi ka onin Tuhan.